karena perpisahan ini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang ini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan ini jadi kenyataan. Pertemuan yang kujambakan ternyata bukan hayal. Perpisahan ini telah terobati. Kebahagiaan kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan.